ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita kembali kepada pelajaran kita di malam hari ini, masih dalam pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin, di mana telah kita lewati beberapa nomor permasalahan yang dibawakan atau ditetapkan oleh beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah. Di antaranya adalah pernyataan beliau, di antara syarat sahnya sholat adalah at-toharah. Mana dalil yang menerangkan tentang hal ini? Indak ya Abdul Aziz Sampang. Abdul Aziz, kalau Abdul Aziz tidak bisa, nah, kepada siapa? Indak ya Abdul Aziz, mana dalil toharah adalah syarat sahnya sholat? Wallahu a'lam. Tapi pindah ya, siapa namanya? Kaliwinasu? Zidan. Wallahu a'lam. Coba kita lihat siapa yang kadang enggak konsentrasi dalam belajar. Siapa lagi? Suja? Wallahu a'lam juga. Khairan insyaallah. Siapa lagi? Apa ini ya? Siapa lagi? Mana yang kadang enggak konsentrasi dalam belajar? Khairan insyaallah. Siapa indak? Tayib, sekarang yang konsentrasi. Ya, yang konsentrasi dulu. Indak ya Azka Karsen. La yakwallu salata ahadikum illa bituhur. La yakwallu salatan illa bituhur. Bi ghairi tuhur. Barakallahu fikum. Ahsantum barakallahu fik. La yakwallu salatan bi ghairi tuhur. Naam. Hadis ini menjadi umdah dalam bab syarat sahnya salat, yaitu taharah. Naam barakallahu fikum. Dan di sana Kenapa al-muallif rahimahullah atau para fuqaha memulai dengan pembahasan air? Hendak ya yang kelas TL sekarang, karena ini butuh pemahaman. Nah, yang kelas TL hendak ya Anas, mana Anas? Enak Anas, hendak Anas. Tidak ada jalan dalam bersuci kecuali dengan air. Masih ghalat tak? Keliru. Nah, belum pas. Aslahakumullah. Ya hendak ya sidik. Nah, dikarenakan asal. Nah, bersuci adalah dengan air. Tidak ada dengan yang lainnya kecuali dikala tidak didapatkan air. Jadi tidak mutlak, tidak sah toharoh kecuali dengan air. Naam, yakni barakallahu dikarenakan asal toharoh adalah dengan air. Tidak berpindah kepada yang lainnya dan tidak sah kecuali tatkala tidak didapatkan air atau tidak atau bermudarat menggunakan air. Naam. Nah ini barakallahu fikum asantum. Khairan insyaallah. Sehingga para ulama memulai pembahasan dengan air li annahu alatun mayutathaharu bihi. Naam. Dikarenakan air adalah alat yang dipakai untuk bersuci dengannya. Barakallahu fikum. Thayyib, kita lanjutkan. Thaharah kemarin ditinjau dari alat bersucinya terbagi menjadi dua, indak ya aiman. Sekarang jatahnya tulab tarbiyatul lughah. Naam. Jatahnya ikhwan-ikhwan TL. Yang lain tenang, sudah damai ya, sudah. Yang lain tenang, tapi bukan maknanya tidak konsentrasi. Naam. Indak ya aiman. Barakallahu fikum. Toharoh ditinjau dari mayutathaharu bihi, alat untuk bersucinya terbagi dua. Toharoh dengan air, inilah asal. Dan toharoh dengan turab, nam, yang nanti akan dibahas dalam pembahasan tayammum. Barakallahu fikum. Di sana ada hadis indak ya Uwais. Uwais TL ya? TL atau MA Uwais? TL, barakallahu fik. Indak Uwais. Di sana ada hadis yang dikatakan sebagai umdah, sebagai pokok dalam pembahasan air. Bagaimana hadis itu? Kalau mau membahas air, maka di sana ada hadis pegangan pokok. Hadis, bagaimana bunyi hadisnya? Wes. Wes tidak bisa, kita lempar pada saudaranya yang dari Sulawesi. Indak ya Jabir, mana Jabir? Aina Jabir? Indak Jabir? Hah? La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawaddoa. Naam. Hadis ini umdah dalam bab air atau dalam bab wudu? Hah? Indak ya Jabir? Dalam bab air atau dalam bab wudu sebagai syarat sahnya sholat? Dalam bab wudu, berarti wahim tak? Hah? Telah waham, hah? Telah keliru dalam menjawab. Coba diperbaiki indak ya siapa lagi? Jabir, Khalid, mana Khalid? Muadzin. Indak ya Khalid? Hah? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ini diantara umdah juga, namun ini dari ayat. Naam. Yang dari hadis, kita maui dari hadis. Barakallahu fikum, dari hadis dalam pembahasan air. Siapa lagi yang dari teman antum siapa? Firdaus. Mana Firdaus? Ndak ya Firdaus? Apa? Apa hadisnya? Innama landunya tisu syai'un. Nah, jadi kalau seorang dapat pertanyaan sebetulnya muhtarom, ya, artinya dia itu dimuliakan. Nah, dahulu para sahabat Nabi, diterangkan para ulama, miftahul ilmi as-su'al, kunci ilmu mau bertanya. Nah, dan juga dalam yang lainnya ulama mengatakan hayatul ilmi bimudzakaratiha, hidupnya ilmu dengan sering diucapkan, diulang-ulang. Ini termasuk bab mudzakarah, bertanya, bertanya. Nah, ini demikian. Nah, maka di sini muhtaram sebetulnya, karena kalau antum menjawab ternyata salah, orang yang punya jawaban yang tidak ditanya seperti jawaban antum, oh ternyata saya kalau menjawab seperti itu juga salah. Jadi tahu dibenarkan. Kalau antum jawab benar, oh ternyata kalau saya jawaban seperti ini yang benar itu ya, saya salah. Nah, jadi antum juga sebagai guru yang lainnya. Nah, sehingga dimuliakan. Nah, kalau antum ditanya sesuatu oleh ustadz antum dalam bab yang telah lewat, diantara faedahnya juga antum itu muhtaram atau mukromun, dimuliakan. Barakallahu fikum. Diulangi ya, Firdaus, barakallahu fik. Arakalafik. Coba disempurnakan. Sudah benar, namun disempurnakan. Yang dekat setelah Sulawesi yang Ambon, tidak ya? Siapa namanya? Daud. Layan jasuhu. Hah? Layan jasuhu. Syai'un. Nah. Belum pas membacanya, ya. Sudah lebih jelas, namun belum pas. Khairan insyaallah. Gak apa-apa. Siapa lagi? Yang dari Ambon ada lagi enggak? Enggak ada. Yang luar Jawa dulu. Yang luar Jawa siapa? Yang TL dulu enggak ada. Sudah, indak kalbik. Ya antum mulhaknya, antum asalnya usul antum Jawa, namun antum sekarang tinggalnya di Jambi, Tayib indak. Barakalafikum. Innal ma'a tohurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tohur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikan air tersebut najis. Nah, kalau la yanjusuhu syai'un artinya tidak ada sesuatu pun najis. Nah, bukan menajiskannya, menjadikan air najis. La yanjusu syai'un, tidak ada sesuatu najis. Nah, bisa dibaca demikian namun artinya jadi tidak tepat. Nah, sehingga dari sini oh iya perlu kita perhatian dengan ilmu sorof. Nah, ilmu apa? Ilmu sorof. Jadi antum kalau yang kelas TM sama Ustadz Abdul Hakim suruh fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat, itu diseriusi ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu diseriusi. Nah, kenapa? Karena nanti faedahnya ketika antum membaca tahu bina'ul kalimat, yakni bunyatul kalimat, tingkah kalimat ini sama tulisan bacanya berbeda, artinya beda. Nah, seperti misalnya zahaba, misalnya yadhabu Muhammadun, misalnya ya, yadhabu Muhammadun. Nah, berarti artinya apa? Muhammad pergi. Sekarang tulisannya sama, yadhabu Muhammadun, setelahnya Zaidan. Bacanya apa? Yadhabu Muhammadun Zaidan. Salah bacanya. Nah, namun yudhibu Muhammadun Zaidan. Artinya apa? Zaid Muhammad memberangkatkan Zaid. Naam. Artinya beda enggak? Zahaba yadhabu pergi. Berangkat. Yudhibu mempergikan, menjadikan, memberangkatkan orang. Naam. Memberangkat oh, orang lah di sini yudhibu. Naam. Sehingga adhaba menjadikan hilangnya sesuatu. Naam. Adhaba nah demikian. Naam di sini oh beda baca beda arti nanti. Lah ini bagaimana bisa seperti ini dengan ilmu sorof. Dengan ilmu sorof. Naam. Lah ini mulai dilatih para thullabul ilm. Tayyib barakallahu. Jadi diulangi han an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Naam. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menjadikan dia najis. Nah, barakallahu fikum. Maka sekarang faedah bagi antum. Naam. Selanjutnya kita masuk pada naam barakallahu fikum nomor yang ke-12. Qala rahimahullahu taala wal aslu fil asyai at-taharatu wal ibahah. Asal hukum asal pada segala sesuatu yakni at-taharatu wal ibahah, suci dan dibolehkan. Asal segala sesuatu suci dan boleh. Naam. Asal segala sesuatu suci dan boleh. Pakaian kita suci dan boleh, hukum asal. Ini dalam urusan adat dan muamalat serta barang-barang yang ada di muka bumi ini. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-ayah. Dialah Allah yang telah khalaqalakum, menciptakan bagimu, diperuntukkan bagimu, jami'an seluruhnya. Berarti menunjukkan segala sesuatu di muka bumi ini asalnya dibolehkan, suci dan dibolehkan. Sehingga kata para ulama dalam kaidah al-aslu fil asya'i wal adati al-ibahah hatta yaquma alaihi dalil ala tahrimihi. Naam. Atau mereka mengatakan al-aslu fil asya'i wal adat al-ibahah la yakhruju anha illa bidalilin. Naam. Illa bidalil. Asal segala sesuatu dan adat kebiasaan dalam adat adalah boleh. Tidaklah keluar dari bolehnya itu kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Naam. Ini asal segala sesuatu. Semisal pakaian kita. Pakaian kita suci. Asalnya suci. Dicuci, enggak dicuci, bersih ataupun kotor, asalnya suci. Naam. Dihukumi najis. Loh ini najis. Apa dalil ini najis? Karena terkena darah haid. Oh, darah haid itu najis. Karena terkena air kencing. Air kencing itu najis. Karena terkena kotoran manusia. Oh, itu najis. Nah, ini dalilnya bahwasanya ini menjadi najis. Yaitu, barakallahu fikum, terkena najis hukmiyah. Sesuatu yang suci tertempel dengan ainun najasah. Sehingga menjadi najis. Nah, demikian pula air. Air asalnya suci. La yunajisu syai'un. Kita katakan, oh air ini najis. Kenapa najis? Oh karena tercampur dengan sesuatu yang najis dan berubah salah satu sifatnya. Nah, sehingga demikian. Asal segala sesuatu toharoh wal ibahah dan boleh. Sesuatu yang dihukumi boleh, ini tidak mutlak langsung boleh. Karena yang namanya boleh ini adalah hukum yang dia itu berkaitan dengan yang lainnya dari empat hukum taklifiyah. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi muharram, bisa jadi makruh. Dalam muamalah contohnya jual beli. Jual beli boleh apa wajib atau sunnah? Nah, boleh. Wa halallahul bai'a, Allah halalkan jual beli, berarti boleh. Namun ternyata jual beli ini mengantarkan sesuatu yang wajib. Semisal saya harus makan, usaha tidak bisa, saya punya hutang, dan seterusnya. Tidak ada lagi pemasukan yang lain kecuali saya harus menjual barang ini yang milik saya. Dan kalau dijual tidak menjadikan saya mati. Bahkan bisa membayar hutang, bisa makan, bisa dapat usaha yang lainnya. Maka bagaimana? Kadang hakim mengatakan wajib bagi engkau menjual ini. Seperti dalam keadaan orang yang muflis, gharim, terbelit hutang. Tidak ada kecuali ini, daripada engkau mahjur, nanti dihajar tidak boleh bermuamalah lagi, maka juallah ini, dipaksa. Nah, ini wajib atasnya. Nah, karena akan terpenuhi ini nanti dalam siapa yang mengatakan wajib, mahkamah, pengadilan. Nah, ini demikian. Kadangkala menjadi sunnah. Semisal ada orang dia ingin mengamalkan sunnah. Nah, saya ingin memakai jubah. Antum jual jubah, jadi mendapatkan nilai sunnah, mendapatkan pahala sunnah. Karena antum menjual sesuatu yang orang akan mendapatkan nilai-nilai amalan sunnah. Nah, tidak wajib, namun masya Allah jadi sunnah. Asalnya boleh. Nah, sekarang jadi pahala sunnah. Kadangkala menjadi makruh. Ketika di sana mengantarkan, menyebabkan hal yang ma'ruf, yang makruh. Seperti apa misalnya? Seperti antum menjual, yaitu barakallahu fikum yang dimakruhkan, ya, atau sesuatu yang akan dilakukan dengannya perbuatan yang makruh. Semisal apa? Semisal dibenci. Antum tahu. Orang ini kalau dia punya ini, ya, itu akan meninggalkan hal-hal yang sunnah. Ya, antum pada thalabatul ilm di sini, nah, berjualan HP. Nih mas, HP bagus. Kamu enggak punya HP, masya Allah. Jual HP boleh enggak? Boleh, halal. Namun ternyata yang beli thalabatul ilm jadi dia sibuk HP. Tidak belajar, tidak apa alasannya, Ustadz saya mau bahas biar mudah. Bahas antum tidak punya ilmu alat. Nah, tidak punya ilmu alat, taunya baik semuanya. Oh ternyata termakan syubhat hizbiyin, termakan syubhat lah. Ya apa tidak? Makruh yang menjualnya. Kenapa aku dilarang jualan HP kepada thalabatul ilm? Ini mengharamkan yang tidak. Karena antum mengantarkan pada hal yang makruh. Atau bahkan mungkin kalau dipakai untuk melihat hal-hal yang haram, na'udzubillah, menjadi muharramah. Nah ini. Sehingga jangan mutlak, lu ini melarang, ini siapa dalilnya ini boleh. Nah tidak. Barakallahu fikum, ini hukum mubah. Terkait dengan hukum yang berikutnya. Nah, antum menjual sesuatu yang menjadikan para thalabatul ilm lalai. Nah, ini kadangkala muharramah, diharamkan. Seperti menjual sesuatu yang halal, namun antum tahu ini akan berakibat sesuatu yang haram. Maka haram antum menjualnya. Nah, ini haram antum menjualnya. Loh, terus bagaimana? Nah, ini. Sehingga dari sini, hukum yang mubah kadangkala dilarang. Nah, semisal antum menjual sesuatu yang misalnya apa, menjual, difahami insyaallah ya, banyak contoh. Nah, insyaallah dipahami dengan isyarah kalau sesuatu di sana mengantarkan misalnya pertikaian satu dengan yang lainnya, menjadikan permusuhan muslimin dan seterusnya, maka ini bisa menjadi makruh atau bahkan sampai tingkatan muharramah. Nah, sehingga dilihat tidak semata-mata yang penting laku, yang penting untung, yang penting tertutupi kebutuhan, namun lihatlah keberkahan. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah dalam seluruh apa yang dibolehkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang dalam pembahasan air. Dalam pembahasan air juga demikian. Berarti air asalnya toharoh, suci. Tidak keluar dari sesuatu kecuali dengan dalil yang yakin. Dalil dan ya, yakin. Nah, lah ini. Sehingga dari sini, dua pokok ini. Asal hukum air, innal ma'a tahurun, la yunajjisuhu syai'un. Hukum asal air adalah suci. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskan air tersebut. Nah, kemudian diriwayatkan di sana oleh Baihaqi dan yang lainnya, yaitu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdutsu fi. Nah, dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Al-Bulughul Maram, beliau membawakan beberapa riwayat yang menerangkan tentang air. Maka datang riwayat yani barakallahu fikum bahwasanya innal ma'a tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menajiskan air tersebut. Kemudian diterangkan tambahan illa ma ghayyara rihuhu au ta'muhu. Naam. Au naam barakallahu fikum. Di sini yakni kecuali apa yang illa ittaghayyara rihuhu au ta'muhu au lanuhu binajasatin tahdutsu fi. Dengan sebab najis yang masuk padanya. Hadis ini atau tambahan ini yang datang dari Abi Umamah Al-Bahili dinyatakan oleh para ulama dhaif. Hadisnya lemah. Naam, hadisnya lemah. Apa sebab kelemahan hadis ini? Naam barakallahu fikum. Dalam sanadnya ada di sana rawi naam Rushdin Ibnu Sa'ad. Rushdin Ibnu Sa'ad. Ini yang muttafaqun ala dha'fihi. Naam, yang telah disepakati atas kedhaifannya. Naam. Bahkan sebagian ulama wa huwa syadidu dha'f. Orangnya sangat-sangat lemah. Naam barakallahu fikum. Berkata Imam Ibnu Ma'in, laisa bisyai, orangnya tidak laisa bisyai. Ini istilah beliau. Tidak ada apa-apanya orangnya. Naam. Atau berkata Imam Nasa'i, matrukun, orangnya ditinggalkan. Maksudnya matruk bukan orangnya ditinggalkan, orangnya tertuduh suka berbohong. Naam. Kenapa ditinggalkan? Karena tertuduh suka berbohong. Naam. Maka barakallahu fikum, ini hadis ini datang pula dalam riwayat-riwayat yang lainnya masih dikeluarkan oleh Al-Imamul Baihaqi, namun ternyata di dalam sanadnya ada Baqiyah Ibnul Walid yang dikenal sebagai mudallis. Orang yang senang menyamarkan riwayat. Naam. Senang menyamarkan riwayat. Mudallis itu, mudallis ini contohnya, ini penting. Mudallis itu contoh. Yakni an yarwi rawi amman laqiyahu walam yasma' minhu. Seorang wa'ata bisighatil bisighati an anah au an anah. Naam. Seorang rawi ini bertemu dengan seorang syekh. Dia bertemu, tidak pernah mendengar satu riwayat ilmu dari syekh. Tiba-tiba dia datang, semacam misalnya seorang datang ke Arab. Nah, dia ketemu dengan masyayikh ahlu sunnah, tidak mendengar apa-apa. Pulang ke sini cerita, wah, syekh mengatakan begini, begini, begini. Dari syekh mengatakan begini-begini. Yang seakan-akan dia itu mendengarnya. Nah, maka ini mudallis. Nah, ini namanya mudallis. Riwayatnya dhaifah. Riwayatnya tidak terima. Nah, terus bagaimana? Kalau sekarang misalnya seorang menisbahkan, "Oh, ini saya mendengar dari ini." Nah, lah ini juga harus hati-hati. Seorang biasa datang ya tarodot ke mahad ini sebagai misal. Tiba-tiba keluar mengatakan begini-begini, "Oh, ini dari fulan. Benar-benar ketemu namun tidak mendengar berita tersebut." Nah, lah ini namanya dalam ilmu hadis tadlis. Namanya tadlis. Riwayatnya dhaif kalau seperti ini. Kalau sering dia dikenal seperti itu, dicap mudallis, riwayatnya tidak terima. Seperti Baqiyah Ibnul Walid. Ini dikenal sebagai mudallis. Nah, sehingga di sana, oh, kalau sudah riwayatul Baqiyah laisa lahu Baqiyah, kata para ulama, riwayatul Baqiyah laisa lahu Baqiyah. Riwayatnya Baqiyah Ibnul Walid tidak ada sisanya. Maksudnya ora dinggo, sudah. Tidak ada yang riwayatnya Baqiyah, sudah buang semua, enggak ada sisanya. Karena apa? Karena mudallis. Lah ini ilmu penting bagi antum. Naam. Jangan biasakan jadi mudallis. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini diantaranya. Jadi riwayat-riwayat tersebut semuanya dhaif. Hanya saja ijma kaum muslimin sepakat. Kalau air itu berubah dengan sebab najis, berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasanya atau warnanya atau baunya, maka itu najis. Sehingga kalau kita ditanya kenapa air ini najis, dalilnya ijma. Dalilnya ijma. Barakallahu fikum. Di dalam ilmu fikih atau penetapan hukum, sumber dalil ada berapa ya Muhammad Batavi? Nah, sekarang pertanyaan MA1. Muhammad Batavi kelas ETL apa MA? TL, masih TL. Tayyib. TL, tayyib. Muhammad Batavi, ada berapa sumber dalil? Masih TL ya. Malam ini yang lain tenang, sudah. Kita hormati tulab dari TL. Siapa lagi yang TL? Salah satu paling banyak, ada berapa? 14 ya orangnya. Siapa lagi yang TL? TL 1 atau TL 2? Khairon insyaallah. Mana Amrin? Amrin TL? MA1 selamat malam ini ya. Selain lagi, yang lain lagi. Siapa? Rafi. Mana Muhammad Rafi? Mana Rafi? Aina Muhammad Rafi? Aindak. Berapa sumber dalil ya Rafi? Wallahu alam. Ya, yang lainnya lagi TL1. Indak ya Said. Ada 5, apa saja itu? Yaitu kitab dan Al-Quran, sunnah, kemudian ijma, qiyas yang sahih, serta ucapan sahabat. Ini sumber-sumber dalil. Yang di sana ada syarat-syaratnya. Nah sekarang, kalau air itu najis, dalilnya adalah ijma. Dalilnya adalah ijma, sepakat. Adapun hadis-hadis yang tadi itu hadisnya lemah. Naam. Sehingga kadangkala hanya dibawakan sebagai syawahid, sebagai penguat, bukan sebagai pokok. Naam. Ini barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahmullah. Nah, sekarang sehingga air itu asalnya adalah suci. Nah, sekarang terjadi khilaf. Saya ragu air ini suci atau najis ya. Antum dapatkan masuk kepada rumah yang sudah lama kosong dari penghuni. Ada simpanan air di toren. Nah, sebulan ditinggalkan penghuninya safar, pas pulang airnya masih suci atau tidak ya. Dibuka mandan, kok lumutan ya, mandan keler-keler misalnya gitu ya, seminggu. Terus lah ini bagaimana ya, suci enggak ya? Ragu antum. Keraguan seperti ini muncul. maka antum tegakkan prinsip al aslu fil asya at-taharah. Asal air adalah suci. Tidak berpindah kepada najis kecuali dengan dalil. Apa yang menjadikan air ini najis? La yunajjisu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya kecuali kalau berubah rasa, warna atau baunya. Ini kok sudah warnanya mandan hijau. Naam. Antum buka tornya, enggak ada apa-apa yang masuk. Berarti suci sudah. Asalnya suci. Naam. Harus antum tanamkan sebagai keyakinan ini suci. Kalau antum mau buang bukan karena ini tidak suci, karena saya jijiklah. Jangan beramal di atas keraguan. Naam. Karena saya jijik, saya buang saja. Dipahami di sini ya? Karena meyakini suci dan sebagainya ini ibadah, harus dengan dalil. Naam. Saya buang. Nah, ini demikian. Sebagaimana seandainya air kemasukan lalat, kalau mau diminum tenggelamkan, baru diminum. Naam. Namun kalau tidak diminum, sudah tenggelamkan, wah sudahlah, saya jijik, buang saja. Boleh enggak? Boleh, karena dia jijiknya, bukan karena, ya, paham di sini ya, menyelisih hadis, oh itu sudah kemasukan lalat jadi najis, tidak. Suci tetap suci, namun dibuang karena antum jijik. Naam. Nah ini sebagai misal. Naam. Jadi lain perkara. Naam barakallahu fikum. Nah di sini antum buka lagi torennya. Masya Allah, ternyata ada bangkai tikus berubah, baru warnanya kuning. Najis atau suci? Kenapa najis? Karena kemasukan bangkai. Bangkai itu najis. Nah inilah dalil. Berarti keluar dari ini berarti najis. Nah sekarang demikian. Jangan keluar dari hal yang ragu, dari hal yang asal kepada hukum yang lainnya semata-mata keraguan, namun dengan yakin. Maka di sini kemudian dibawa oleh Syekh. Fa idza syakkal muslim fi najasati ma'in au thawbin au buq'atin au ghairiha fa huwa tahir. Dari cabang kaidah di atas al aslu fil asya'i thahara wal ibahah, maka Syekh penerapannya, maka apabila seorang muslim syakka, ragu. Naam. Syak, ragu. Naam. Maka fi najasati ma'in, mengenai najisnya air atau pakaian atau buk'ah atau tempat yang akan dia pakai untuk sholat semisal itu, au ghairiha ataupun yang lainnya, maka kita pegang hukum asal, yaitu apa? Fahuwa tahir. Itu suci. Kalau ditanya, kenapa kok langsung berpindah suci? Ini hukum asal. Qa'idah fikhiyah mengatakan baqa'u makana ala makana. Baqa'u makana ala makana. Tetapnya hukum sesuatu pada hukum asalnya. Nah, tidak keluar kecuali dengan dalil. Naam. Saya seorang muslim ragu. Jane saya ini Islam enggak ya? Islam enggak ya? Jangan ragu. Saya Islam. Ya. Kecuali dengan dalil yang mengeluarkan. Apa yang menyebabkan kau keluar Islam? Oh, ternyata saya ini Islam tapi kok saya tadi makan harta riba ya. Kamu muslim tetap. Dosa enggak? Dosa. Nah, karena makan riba tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, sebagai misal. Namun engkau berdosa, dosa besar. Harus bertobat. Nah, saya muslim tapi kok. Nah, Islamnya tetap. Hanya saja Islam yang tidak sempurna. Nah, ini demikian. Yakin Islam. Saya muslim bukan ya? Apa yang menyebabkan kau ragu? Itu setan sudah. Saya muslim bukan ya? Apa yang menyebabkan kau ragu? Saya kayaknya kafir. Kenapa? Karena saya tadi berbuat syirik besar. wajib bertobat. Engkau telah tahu dan engkau melakukan syirik besar, seterusnya-terusnya ini mengeluarkan engkau dari Islam, wajib bersyahadat lagi. Syahadat sudah, tobat berarti masuk Islam lagi. Naam. Ini sebagai misal. Naam. Jadi ada dalil yang mengeluarkannya dan semuanya demikian. Lah ini barakallahu fikum. Maka dia tahir. Apa dalilnya? Qaidah baqa'u makana ala makana. Naam. Ini kaidahnya. Adapun dalil dari sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah ibni Zaid. Nanti akan datang hadisnya. Naam. Nanti akan datang hadisnya. Maka di sini fahuwa tahir. Fahuwa tahir, maka orang itu maka air itu suci, tempat itu suci. Naam, pakaian itu suci. Naam. Au tayaqqana taharah atau sebaliknya. Orang tadi tayaqqana taharah, yakin suci, namun syakka fil hadas, dia sudah bertaharah, saya sudah wudu, sudah suci dari hadas dan najis, tiba-tiba ragu, saya batal apa belum ya, ragu, terus wudu sajalah, saya ragu. Tidak boleh seperti ini beramal di atas keraguan. Naam. Beramal harus di atas yakin. Naam. Saya yakin belum. Faham sini ya. Kasus berbeda niat dan hati, berbeda hukum. Naam. Saya ragulah, saya wudu sajalah. Karena saya ragu, saya suci atau tidak. Ini tidak boleh beramal di atas keraguan. Difahami sampai di sini? Kasus kedua. Saya duduk di antara maghrib dan isya, duduk lama. Saya enggak ragu, saya masih suci. Namun saya ingin tajdid toharoh, memperbaharui wudu. Boleh seperti ini. Bahkan sebagian mengatakan sunnah. Naam. Loh, bedanya apa? Karena dia beramal di atas yakin. Naam. Yang satu lagi, saya duduk antara maghrib dan isya, yakin sudah batal, dia wudu, wajib hukumnya atas dia. Naam. Sama-sama berwudu, sama-sama perbuatannya, beda hukumnya. Kenapa? Karena hati dia. Naam. Sehingga di sini faedah syakal muslim, apa faedah kita mempelajari ini tadi dari hukum amalan nanti. Kalau seorang muslim dia yakin sudah bersuci, tiba-tiba ragu berhadas atau belum, hukumi pada dirinya fahuwa tahir. Dia itu tetap suci. Apa dalilnya? Baqa'u makana ala makan, yaitu dibangunnya segala sesuatu di atas keadaan sebelumnya. Naam. Di atas keadaan sebelumnya. Difahami sampai di sini? Thayyib. Saya tadi sudah wudu. Ragu ya. Kentut enggak ya? Ah, wudu lagi lah. Boleh enggak Aiman? Boleh enggak? Enggak boleh. Kita jawab enggak boleh, jangan kamu. Loh kenapa? Karena di atas keraguan. Antum mengikuti was-wasah, nanti mudah digoda setan. Naam. Eh, paham ini was-was. Was-was sebabnya ini. Lah kalau seperti ini antum mudah terkena was-was. Dan mengobati was-was kalau sudah jadi penyakit itu susah. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahafan, dalam satu kitab segini hampir separohnya membahas mengobati was-was. Karena susah, orang kalau sudah was-was susah. Di ngaji pun was-was tetap. Wah, ini. Kenapa? Karena dia belum kokoh dalam yakinnya. Lah sehingga ini obatnya was-was. Naam. Baqa'u makana ala makan. Yakni tetapnya sesuatu pada hukum sebelumnya. Naam. Dia suci. Ragu hadas atau tidak hukum isu suci. Naam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dari hadis Abdullah bin Zaid fi rajulin, pada seseorang yang yukhayyalu ilaihi, terhayalkan padanya, dia terhayalkan terpikirkan terkena waswas. Sepertinya annahu yajidu syai'a fi salat, dia mendapatkan sesuatu hadas dalam salat. Kayaknya kok salat Allahu Akbar kayaknya ada yang keluar ya, kayaknya terhayalkan, namun tidak yakin. Kalau sudah yakin, oh saya yakin kentut, nah, sudah. Nah, perut dia terasanya di perut, bukan di duburnya. Jangan anggap ini kan kentut, karena perut kadang demikian. Kalau angin banyak kadang apa semacam kayak kram usus apa ya bunyi kadang perut. Nah, namun yang bunyi perut bukan fusanya, nah bukan bagian duburnya, nah berarti ini bukan membatalkan wudu. Nah dia yakin, oh ini saya ragu ya, jangan mundur. La ada seorang sahabat yukhayyalu ilaihi, terhayalkan, terbayang-bayangkan, terkena waswas seakan dia mendapatkan sesuatu dalam sholat, maka Rasul mengatakan la yansharif, jangan berpaling, hatta yusma'a sautan, sehingga terdengar suara, yani dhurat, kentut yang bunyi, au yajida rihan, atau didapatkan baunya, yaitu fusa, nam, yaitu kentut yang tidak bunyi namun baunya ada. Hak yang seperti ini, hatta yajida rihan, au hatta yajida rihan, kalau sampai dicium baunya itu, atau sautan, diberlakukan pada orang yang ragu. Nam, jangan sampai antum sudah yakin, kadang enggak bau, kadang enggak bau, namun antum yakin kentut sudah. Jangan berdalil lo, ini kan saya enggak bau. Antum bau enggak tadi? Enggak, sudah. Baliklah. Namun dia yakin sudah lah ini. Ini bagi orang yang syak. Nah, bagi orang yang syak, maknanya, makna hadis adalah sampai dengan al yakin. Nah, sampai dengan al yakin. Sampai dengan dia yakin. Nah, sampai dengan dia yakin, oh berarti kalau yakin ya tidak perlu. Ya, tidak perlu. Antum lagi enggak bau kan enggak kedengar suara. Nah, perlu jujur. Perlu jujur ya. Ternyata yang ces itu kedengar sebelahnya misalnya. Oh, tadi dengar kok. Loh, itu kan mungkin keresekan sarung saya ya. Ya, karena malu ini tidak ya. Sehingga harus jujur. Nah, harus jujur. Lah ini biasa dilatih seperti ini barakallahu fikum. Lah inilah yang kita ambil tentang hukum ragu. Seorang ragu air ini suci atau tidak suci, hukumi suci sehingga yakin kalau itu tidak suci dengan dalil. Dalilnya apa? Karena kecampur najis, berubah warna atau baunya atau rasanya. Kalau tidak berubah maka tetap suci. Nah, lah kalau kecampur dengan sesuatu yang suci kemarin telah dibahas, yakni tetap suci. Namun bisa mensucikan atau tidak tergantung penamaan air. Kalau berubah namanya bukan air lagi, namun dengan senyawa yang masuk padanya, maka dia suci namun tidak dipakai bersuci dari hadas. Nah, menyiram najis boleh. Nah, namun kalau untuk hadas tidak boleh. Seperti air teh, Coca-Cola, ya, atau jus, itu kan air, benda cair. Atau minyak wangi, nah, ini parfum sudah cair. Antum punya parfum satu jeding. Misalnya sudah masak melati kan itu. Loh, ini parfum. Saya mau wudu inilah biar wangi semuanya ya udah ya. Bagaimana? Ya enggak boleh. Karena ini minyak wangi, bukan parfum. Nah, bukan parfum. Nah. Namun sekarang ini kita campur setetes melati, misalnya seember minyak melati tetes tes. Wangi ya. Dinamakan apa? Air seember ini? Air atau minyak wangi? Air. Berarti tetap dipakai untuk wudu. Tapi bau wangi ya, ya enggak apa-apa sudah. Tetap pakai karena ini air. Nah, kalau sudah tadi yang dijeding itu di apa namanya penyulingan, nah, walaupun satu jeding banyak, oh, untuk wudu tetap tidak boleh karena itu minyak wangi. Nah, di sini barakallahu fikum, dengan demikian telah selesai dari pembahasan mengenai macam-macam air dan kita akan masuk pada pembahasan aniyah dalam pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Dihafalkan kaidah-kaidah yang kami sampaikan tadi karena ini akan bermanfaat pada seluruh permasalahan-permasalahan fikhiyah terkait dengan syukuk, hal yang meragukan. Naam, wallahu taala ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.